akan selalu padamu. Tiada lain di dalam hatiku. Apa yang diragukan ayahku? Katakanlah hanya kau kasihku. Diana, Diana, ingatlah pesanku. Ku takut kau keliru mendapat yang palsu. Telah ku katakan selalu padamu. Tiada lain di dalam hatiku. Apa yang diragukan ayahku? Katakanlah hanya kau kasihku. Diana, Diana, Diana, Diana, Diana, Diana. Jangan dulu pergi bersama kasihmu. Baru lain lagi. Diana, Diana, kalau telah terjadi, bila kau kembali, ku tak mau lagi. Telah ku katakan selalu padamu. Tiada lain di dalam hatiku. Apa yang diragukan ayahku? Katakanlah hanya kau.